sampai suka suka. Itu malam panjang, malam yang gembira, semua orang senang. Ada yang mandarat pada ipe rumah, yang penting baku datang. Ada yang di warung duduk sampai pagi, sodeng botol di. Opa, ada pernah bilang menyesal dari belakang. Kalau setelah lewat, siapa mau sesalah? Semua orang salah. Oh, oh, oh, oh. Itu boleh saja, torang-torang bege, asal jo hati-hati. Pikir-pikir dulu sebelum melangkah, jang terang jadi sisa. Salah, semua orang salah. Oh, oh, oh. Itu boleh saja, torang-torang beke, asal jo hati-hati. Pikir-pikir dulu sebelum melangkah, jang torang jadi susah. Pikir-pikir dulu sebelum melangkah, jang torang jadi susah.